Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara saudari yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, subuh hari ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, masih pada kitab Adab bab yang ke-9 yang berbunyi bab haram melihat ke dalam rumah orang lain. Ini dalam konteks mengunjungi, ya, mengunjungi atau berkunjung ke rumah seseorang, kemudian kita atau seseorang itu menggunakan kesempatan untuk mengintai dan mengintip melalui celah-celah yang ada di rumah orang tersebut. Itu saja diharamkan, apalagi orang yang sengaja datang untuk mengintai, sengaja datang untuk mengintip. Ini tentu lebih berdosa lagi dan lebih besar dosanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sudah beberapa hadis di bawah bab ini kita baca. Hadis yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Tersisa di bawah bab ini dua hadis lagi. Dan sebelum kita melanjutkan, ada satu perubahan atau hal yang perlu kita rubah dalam penomoran. Tadi malam saya sempat mengulang-ulang kembali bab-bab atau hadis-hadis yang kita baca dalam kitab Adab ini. Ternyata seperti pada pelajaran-pelajaran yang lalu, ada hadis-hadis yang satu nomor mesti kita buat dua nomor, dan ini adalah salah satu dari prinsip kita ketika membaca Sahih Muslim. Bagi yang memegang kitab, ya, terutama yang di studio dan juga para kaum muslimin yang memang rutin mengikuti kajian kita ini semenjak lama, mungkin mengetahui cara kita ini. Bila, ternyata dalam satu nomor dalam cetakan yang kita baca itu bisa kita memberinya dua nomor. Buka halaman 284, bab yang ketujuh, meminta izin. Ya, 284, bab ketujuh, meminta izin. Di situ sebenarnya ada dua hadis, 171, kemudian 5572. Ya. Kemudian kita pindah ke hadis setelahnya, halaman 289 ini, cuma satu hadis. Ya, karena di sini bukan lagi hadis Abu Musa Abu Sa'id Al-Khudri, tetapi di sini adalah hadis Abu Musa sendiri. Saya akan bacakan untuk lebih jelasnya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad ibn Hatim qala haddatsana Yahya ibn Sa'id Al-Qattan an ibn Jurayj qala haddatsana Atha' an Ubaid ibn Umair anna Abu Aba Musa. Di situ tidak ada lagi Abu Sa'id Al-Khudri, berarti ini cuma satu hadis, berarti nomornya 5573, benar Pak Zaiful? Nah, kemudian halaman 290, halaman berikutnya 290, juga ini satu hadis 5574. Ya, karena ini adalah pengulangan dari hadis Abu Musa Al-As'ari dengan sanad yang baru. Kemudian di bawahnya, hadis di bawahnya, yang hadis di bawahnya ini hadis dua nomor, cuma bukan lagi hadis Abu Sa'id Al-Khudri dengan hadis Abu Musa, tetapi hadis Abu Musa Al-Ash'ari dengan hadis Ubay bin Ka'ab. Karena yang menjadi saksi di sini untuk menyampaikan hadis Al-Isti'zanu Salasun Fa'in udhina laka wa illa farji', ini saksinya bukan bukan Abu Sa'id Al-Khudri tetapi Ubay ibn Ka'ab. Berarti dua hadis dengan nomor 5575 dan hadis Ubay-nya 5576. Ya. Secara otomatis halaman 292 ini juga hadis yang sama. Hadis Abu Musa dengan hadis Ubay bin Ka'ab, berarti nomornya juga 2, 5577 dengan 5578. Ya, itulah hadis-hadis yang ada di bab yang ketujuh yang memang perubahannya seperti itu. Kemudian hadis bab yang ke-8, makruh seorang peminta izin menjawab ketika ditanya siapa di luar atau siapa yang meminta izin, dia menjawab saya atau aku. Ini di bawahnya ada hadis yang pertama, berarti berubah yang asalnya nomor berapa Pak Zaiful? 5572 menjadi 5579. 5579. Kemudian hadis setelahnya halaman 298, 5580. Di bawahnya lagi hadis 5581. Kemudian masuk ke bab kita sekarang ini, bab haram melihat ke dalam rumah orang lain. Hadis yang pertama di bawah bab ini dengan nomor 5582. Hadis yang kedua 5583. Hadis ketiga halaman 302, 5584. Dan hadis terakhir kemarin yang kita baca dengan nomor setelah perubahan 5585. Itu perubahan yang sangat banyak ya, sekitar selisihnya 6 atau 7 nomor. Ya. Sekarang kita lanjutkan hadis yang baru di bawah bab yang ke-9 halaman 303 dengan nomor 5586. Ya. Benar? Baik, kita baca. Ini masih berkenaan dengan haram melihat atau mengintai dari celah, dari lubang, dari pintu, dari jendela ke dalam rumah orang lain. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Jarirun an Suhailin an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idhnihim faqad halla lahum an yafqa'u 'ainahu. Man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idhnihim faqad halla lahum an yafqa'u 'ainahu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ya, sebelumnya hadis Anas dan sebelumnya hadis Jabir, ya, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ya. Yang hadis Abu Hurairah ini hadis lisan, hadis ucapan. Kalau yang sebelumnya itu hadis kejadian di rumah Nabi SAW. Ada seseorang laki-laki datang ke rumah Nabi, kemudian mengintai di salah satu lubang di pintu rumah Nabi ke dalam. Nabi SAW mengatakan kalau saya tahu, ya, maka saya akan tusuk matamu dengan benda ini. Ketika itu dia memegang sisir dari besi atau dari kayu, dan juga dalam hadis Anas memegang anak panah. Ya. Sementara sekarang ini hadis lisan, hadis ucapan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengintai di rumah satu kaum, ittala'a, melihat, mengintai di rumah satu kaum bi ghairi idznihim, tanpa seizin. Kalau seizin bisa jadi mungkin dalam proses ya untuk mereka berada di luar, kemudian di luar di dalam ada yang mencurigakan, maka semua mengintai ke dalam. Ini izin pemiliknya. Atau ada pekerjaan di rumah tersebut, maka dia ke dalam, tidak ada masalah. Sekarang tanpa ada izin, tujuannya juga buruk dan tujuannya adalah jahat, bisa jadi pencuri, bisa jadi orang ingin melihat aurat wanita-wanita yang ada dalam rumah tersebut, maka kata Nabi dalam ancamannya, faqad halla lahum, maka halal bagi penghuni rumah itu untuk menusuk matanya. Ya, untuk menusuk matanya atau di sini terjemahannya mencungkil matanya. Atau menusuk dan mencongkel, ya maksudnya ancamannya sangat mengerikan. Ya, dicongkel mata, ditusuk mata, ini menunjukkan bahwa dia adalah dosa besar. Ya, merupakan dosa yang luar biasa karena ancamannya sangat mengerikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang ketiga, hadis yang pertama di hari ini kita baca dalam bab yang ke-9 ini. Kemudian hadis yang terakhir 5587, ya. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Abi Zinad عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. dalam hadis Abu Hurairah dengan lafaz yang lain, Nabi SAW menyampaikan ancaman. Bila mana ada seseorang yang mengintai kamu di rumahmu tentunya tanpa izin, maka lalu kamu melempar matanya ya dengan batu, lalu matanya terkena batu tersebut dan tercongkel atau buta, ya. Itu akibatnya, maka kamu tidak memiliki atau tidak dihukum apa-apa atau tidak ada konsekuensi apa-apa bagimu, ya. Sebagaimana dalam hadis sebelumnya, maka sudah halal bagi mereka untuk mencongkel matanya, berarti apapun yang terjadi pada mata orang tersebut tidak merupakan beban bagi orang yang memiliki rumah atau penghuni rumah tersebut. Inilah kaum muslimin, kaum muslimat, hadis-hadis yang ada di bawah bab ini, dan nampaklah dengan jelas oleh kita hukum ya melihat ke rumah orang lain. Ya, luar biasa Islam menjaga menjaga bagaimana hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain benar-benar baiknya. Tidak ada aib yang terbongkar begitu saja. Sekarang orang luar biasa ya berupaya untuk menyingkap dan menelusuri kekurangan dan aib orang lain. Ya. Datang ke rumah orang lain untuk mencari kekurangan-kekurangannya, untuk melihat apa-apa yang merupakan kekurangan orang lain. Sementara Islam menjaga itu semua dan bahkan menjaga aurat wanita. Sebenarnya para ulama ketika berbicara tentang penutup aurat wanita, mereka mengatakan penutup aurat wanita dari pandangan laki-laki yang ajnabi, yang asing bagi dia, maksudnya yang bukan mahramnya, yang paling utuh, yang paling sempurna adalah rumahnya. Sehingga dalam rumahnya bisa jadi dia tidak memakai pakaian yang menutup aurat ketika dia keluar rumah. Ya. Jadi sama halnya ketika di luar rumah dia, menyingkap aurat wanita, kemudian melihat auratnya. Sama dengan itu, karena dinding rumah itu adalah penutup aurat seorang wanita. Sekarang ada orang-orang yang mengintai dan mengintip dari celah-celah dalam rumah. Jadi ketika adabnya, ketika kita berkunjung ke rumah saudara kita, ya, maka kita tidak dibenarkan untuk melihat ke dalam, apapun alasannya. Kalau meminta izin, ya minta izin. Bisa-bisa jadi rumahnya sedang terbuka pintunya, seperti keadaan rumah-rumah kita sekarang ini. Ya, memang biasa terbuka, maka ketika kita minta izin, tegak di samping pintu dan tidak melihat ke dalam, kemudian kita mengatakan, Assalamualaikum, ya, boleh saya masuk? Ya, ketika ditanya siapa, ditanyakan, jawab bahwa saya si Fulan, Fulan bin Fulan, sebutkan nama kita, identitas kita, sehingga diketahui. Dan bila mana rumahnya, pintu rumahnya tertutup, jangan pula diupayakan untuk mengintai dari kaca jendela. Biasanya kalau orang dicoba untuk melihat ke dalam dengan kaca jendela yang kadang-kadang dia dari luar tidak terlihat, dalamnya terlihat. Sekarang untuk mendekatkan mata ke kaca tersebut, kemudian ditutup agar bisa nampak ke dalam. Ya, ini yang mungkin bisa terjadi, dan ini dianggap biasa, ternyata ini termasuk dalam bab kita sekarang ini. Maka mari kaum muslimin, kaum muslimat, kita jaga adab ini agar kita tidak terjerumus kepada hal yang membuat kita dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menyalahi tuntunan dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk ke bab yang ke-10 dan bab terakhir dalam kitab adab ini, yaitu bab yang judulnya Babu Nadharul Fuj'ati atau Nadharul Fuja'ati. Ada dua cara mengucapkan kata-kata al-fuj'ati atau al-fuja'ati, sebagaimana jelaskan oleh Imam Nawawi. Ya, kedua-dua maknanya sama. Ya. Al-fuja'ah dengan fuj'ah. Ya, artinya tiba-tiba, spontan. Dan ini yang seringkali menjadi alasan kita. Ya, ketika melihat sesuatu yang menyenangkan, apalagi yang berkaitan dengan syahwat. Apalagi di tengah-tengah wanita-wanita muslimah atau di negeri, di tempat di mana kita mudah melihat aurat wanita. Melihat pahanya, melihat bahunya yang sengaja dibuka. Ada pakaian wanita yang sengaja bahunya disingkap, ya, bahkan hampir sampai ke pangkal buah dadanya, kemudian lehernya terbuka, apalagi kepalanya, kemudian bisa jadi perutnya terbuka, ya. Kemudian bisa jadi paha ke bawah terbuka, ya, sangat sulit untuk menjaga pandangan mata di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Tetapi bagi orang yang beriman, ya, bagaimana menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan. Jangan menunduk terus, nanti tabrakan. Ya, tapi bila mana kita berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini, tundukkan. Ya, ingat, ya, kalaupun terpandang sekali, ini yang berkenaan dengan bab kita. Karena tidak mungkin kita tidak terpandang kiri kanan itu semua. Apalagi di jalan dan raya, di kota-kota metropolitan yang memang tuntunan wanita-wanita, jangankan yang non-muslim, yang muslimah saja masih terlalu minim keyakinannya bahwa pakaian seorang wanita muslimah itu adalah menutup auratnya semua bila mana hendak keluar rumah. Wala tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula. Ketika hendak keluar rumah, jangan bertabarruj seperti tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah pertama, yaitu bisa jadi mengumbar aurat begitu saja atau berpakaian-pakaian yang tidak menutup aurat. Dia berpakaian, tapi pakaiannya tidak menutup aurat. Bisa jadi dia ketat. Ya, sekarang ini pakaian wanita yang ketat-ketat. Pakai dia pakaian yang menutup, ya, kulitnya, tetapi tidak tertutup bentuk dan lekak-lekuk tubuhnya. Ya, dari mulai leher sampai ke pinggangnya, kemudian ke bawah juga. Ya, walaupun tertutup kulitnya tetapi tidak menutup bentuk tubuhnya. Ini juga termasuk yang diancam oleh Nabi SAW dalam hadis Simfani min ahli nari lam arahuma. Di antaranya adalah nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Wanita-wanita yang berpakaian tapi terlanjang. Berpakaian tapi terhitung telanjang. Kata para ulama menafsirkannya yaitu seperti tadi. Ya, bisa jadi dia memiliki pakaian tapi menyingkap sebagian besar auratnya. Sekarang wanita dengan laki-laki dalam berpakaian sekarang ini, subhanallah. Laki-laki bagaimana menutup semuanya? Ya, sudahlah pakai setelan yang menutup, kemudian pakai jas lagi di luar, kemudian di bawah celananya sampai menjulur ke bawah, kemudian pakai sepatu, pakai kaos kaki lagi, kemudian nanti ada setelan di luar lagi, ya. Subhanallah, sementara perempuan bagaimana membuka. Ini bukan kemajuan. Ya, bukan sebuah kemajuan, tapi ini justru keterbelakangan yang jauh dari tuntunan agama manapun juga. Ya, kemudian penafsiran para ulama untuk wanita yang berpakaian tapi telanjang, dia berpakaian memang pakaian ada pakaiannya dan tidak ada yang terbuka langsung terlihat kulitnya, tidak. Ya, terhalangi oleh pakaian tersebut, tetapi hakikatnya telanjang ketika pakaiannya itu tipis, transparan, dan menampakkan auratnya, menampakkan kulitnya. Ini juga termasuk makna hadis tersebut. Kemudian yang tadi kita sebutkan, dia berpakaian tebal tetapi ketat. Ini juga termasuk dalam konteks hadis berpakaian tapi telanjang. Wal-iyadubillah, maka wanita-wanita muslimah, ya, kita menghimbau semua, ya, untuk mengikuti tuntunan agama kita. Karena memang disinilah celah yang dilihat oleh syaitan agar bisa merusak generasi muda kaum muslimin. Ya, bagaimana dengan wanita generasi muda kaum muslimin menjadi rusak. Jadi kembali kita ke bab kita, yaitu nadharul fujaah atau nadharul fujaah. Fujaah, pandangan tiba-tiba. Maksudnya kata Imam An-Nawawi di sini mengatakan bahwa ayyaqa'a, maknanya adalah ayyaqa'a basaruhu 'alal ajnabiyyah min ghairi qasdin. Ini yang dimaksud dengan pandangan atau pandangan fujaah, yaitu pandangan atau tiba-tiba melihat wanita yang ajnabiyah, yang bukan mahram, tanpa ada maksud melihat. Tanpa ada maksud melihat. Fala isma alaihi fi awwali dzalika. Ketika terlihat pertama kali, maka tidak berdosa. Ya. Wa yajibu alaihi an yasrifa basarah. Setelah terlihat pertama kali yang tidak menghasilkan dosa, maka tindakan yang harus dilakukan adalah memalingkan secepatnya. Memalingkan secepatnya. Ya, yasrifa basaru abasarahu fil hali. Fa in sarafa fil hali fala itsma alaih. Ketika dia palingkan setelah terlihat itu, maka dia tidak berdosa. Wa in istadama an-nadharu, kata Imam Nawawi, jika pandangan itu dilamakan, ini yang masalah, ketika pandangan mata itu dilamakan, maka dia berdosa berdasarkan hadis yang akan kita pelajari. Baik, kita baca hadisnya nomor 5588. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Yazid bin Zurai' ha wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Ismail bin Ulayya kilahuma an Yunus ha qala wa haddatsani Zuhair bin Harbin قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن أمري بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. حديث Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadhar al fujaati. Kata Jarir bin Abdullah, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan tiba-tiba yang telah kita jelaskan tadi. Apa hukumnya? Bagaimana sikap saya? Ini di zaman para sahabat Nabi yang wanita-wanitanya keluar mengikuti tuntunan. Tetapi bisa jadi terlihatnya. Bisa jadi terlihat bila mana wanita itu misalnya ada angin kencang, kemudian pakaiannya itu diterbangkan atau dibawa oleh hembusan angin sehingga membentuk tubuhnya. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Dan ini sudah ada kemungkinan di zaman itu. Dan kita sekarang bukan lagi kemungkinan. Mudah untuk terjadinya. Karena memang keluarnya wanita-wanita memperlihatkan bagaimana nampak terlihat oleh mata-mata, terutama mata laki-laki, bagaimana indah dan moleknya tubuh mereka. Ya. Ini menunjukkan juga bahwa para sahabat itu benar-benar menjaga pandangan mata. Mereka tidak merasa aman. Ya, mereka tidak merasa aman di tengah-tengah wanita-wanita salihah ketika itu. Wanita-wanita salihah di zaman itu ketika wanita-wanita para sahabat yang keluar sesuai dengan tuntunan Allah. Ya. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, tetaplah kalian berada di rumah kalian wahai para wanita dan janganlah kalian bersolek. Ya. Seperti bersoleknya wanita-wanita jahiliyah pertama. Ini keadaannya. Mereka benar-benar menerapkan. Jangankan kemana-mana pulang dari solat saja mereka mutalaffi'atin bimurutihinna. Kata para sahabat, pulang di waktu subuh saja. Pulang di waktu subuh, bukan pulang di waktu terang. Waktu subuh saja mereka sudah melilitkan selimut mereka agar tidak terlihat ke badan mereka. Nampak bayangan-bayangan hitam. Ya, bagaimana para sahabat itu luar biasa. Ya, bagaimana luar biasa wanita-wanita sahabat. Dan bahkan mereka ketika turun ayat hijab, ya, mereka benar-benar menerapkannya. Sampai ketika tawaf pun mereka bertanya. Ya, khawatir terlihat wajah mereka oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apabila kami mararna birrukban, yaitu dengan laki-laki, karena terpisah ya, tawafnya wanita dengan tawaf laki-laki terpisah, ketika nanti mesti ada ini kejadiannya, mereka akan berpapasan. Sadalat ihdahunna min jilbab, min jilbabnya. Maka salah seorang dari kami menurunkan jilbabnya. Jadi jilbabnya besar, kemudian menutup wajahnya. Mereka tidak boleh memakai cadar memang. Tapi bagaimana sucinya hati mereka. Sehingga dalam kesempatan yang memang mungkin boleh-boleh saja mereka menampakkan, tapi mereka tetap menutupnya. Ketika ibadah. Ya, ketika ibadah. Dan sekarang ini, subhanallah, saya seringkali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari wanita-wanita mukminah. Ustaz, bagaimana? Apakah kita boleh memakai cadar saat sholat di tempat-tempat atau di masjid yang tirainya itu terendah? Subhanallah. Ini luar biasa wanita-wanita seperti ini. Tirainya rendah. Mereka tahu bahwa memakai cadar ketika sholat tidak dibenarkan. Tapi mereka khawatir bagaimana mereka sampai terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki asing. Wanita-wanita ini di zaman Nabi hampir semuanya. Ya, hampir semuanya. Dan bagaimana laki-lakinya? Sampai-sampai mereka menanyakan, ya Rasulullah, seperti Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, apa hukumnya melihat tiba-tiba yang kita melihat wanita, melihat aurat wanita, melihat tubuh wanita, apakah saya berdosa? Ketakutan yang luar biasa. Bagaimana sempurnanya mereka menjaga pandangan mata, menundukkan pandangan sampai pandangan begitu tanpa sengaja itu saja mereka khawatir menanyakan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Melalui cerita dari Jarir bin Abdullah, fa'amarani an asrifa basari. Maka Nabi SAW perintahkan saya untuk memalingkan. Ya, ini yang disimpulkan oleh Imam Nawawi tadi, bahwa terlihat tidak ada masalah. Terlihat tidak masalah. Karena memang wajar. Kita tidak sengaja terlihat, apalagi di zaman kita. Terlihat tidak sengaja. Tidak mengapa, kemudian kita mesti palingkan. Ini perintah Nabi. Fa'amarani an asrifa basari. Pandangan pertama, tidak berdosa. Tetapi kalau dilamakan, berdosa. Dan ketika kita palingkan, kita berpahala. Kita palingkan, kita tundukkan. Pokoknya kita pindahkan dari sasaran yang pertama. Sasaran pandangan yang pertama itu kita pindahkan dengan menundukkan atau dengan lihat objek yang lain yang tidak membuat kita berdosa. Adanya, benar-benar ini pasti ya, adanya dorongan untuk melamakan dari semenjak spontan tadi sudah berlalu, ada keinginan untuk melamakan pandangan ini yang membuat kita berdosa. Ya, kata Imam Nawawi tadi, wa inistadama an-nazar athima, berdasarkan hadis ini. Karena Nabi SAW mengatakan, palingkan. Ini tugas kita. Di saat yang sekarang, seperti sekarang ini, kita harus sering memalingkan. Sering memalingkan. Sering memalingkan. Sering menundukkan pandangan mata. Kalau ketika keluar rumah. Dan ini bukan hanya laki-laki ya. Bukan hanya kepada laki-laki. Perempuan pun demikian. Karena laki-laki sekarang keluar rumah untuk bagaimana indah di pandangan mata wanita. Dia sudah punya istri di rumah. Dia sudah punya istri di rumah, tapi dia ingin bagaimana teman sekantornya, teman sepekerjaannya, ya, teman di sarana-sarana transportasi, ya, di kota-kota besar. Ya. Ini membuat terperangah melihat keindahan dan kemolekan tubuhnya, badannya yang luar biasa. Ya, kemudian pakaiannya. Nah, wanita-wanita juga masuk dalam hal ini. Ketika dia melihat laki-laki yang seperti itu, maka dia juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan matanya, untuk memalingkan sebagaimana konteks hadis ini. Padahal sementara Allah juga dalam Al-Quran mengatakan kepada wanita-wanita, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُبْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Dan katakan kepada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka, sebagian pandangan mata mereka, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Kita baca hadis yang terakhir di bawah bab ini, hadis nomor 5589 pada halaman 308. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Abdul A'la wa qala Ishaq akhbarana Waqi' qala haddathana Sufyan kilahuma an Yunus bihadzal isnadi ya mislahu. Ya, hadisnya sama dengan hadis yang tadi. Pertanyaan Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala an kepada Nabi SAW tentang pandangan mata tiba-tiba, ya, pandangan mata tidak sengaja, kata Nabi SAW, palingkan pandanganmu, alihkan ke tempat yang lain, tundukkan. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur yang lain, dan itulah hadis yang terakhir di bawah bab ini, dan juga sebagai hadis terakhir dalam Kitabul Adab yang telah kita baca. Dan hari ini tanggal hari Kamis ya, tanggal 10 atau Syawalnya berapa? Lupa ya. 19 Syawal. Atau 10 Juni ya. 11 Juni. 11 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 19 Syawal. Kalau nanti keliru, nanti kita akan rubah lagi. Kita telah menyelesaikan Kitabul Adab yang telah kita mulai. Ini lama sekali Kitab Adab ini ya. Kita mulai Kitab Adab ini pada hari Rabu juga. Pada hari Rabu tanggal 16 Rajab. ya 11 Maret 2020, Maret, April, Mei, Juni, ya, dengan hanya 10 bab. Tetapi memang terkendala kita dengan masalah dengan COVID-19 ini, sehingga kita baru beberapa hari yang lalu memulainya, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan walaupun cukup dengan lama, insyaallah cukup lama. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan pekan yang akan datang, ya. Pekan yang akan datang Jumat mungkin kita mencari tema yang lain, bab yang atau kitab yang baru, yaitu Kitabus Salam, Kitabus Salam, kitab ucapan salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memudahkannya. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bila mana tidak ada pertanyaan, maka kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.